Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah meskipun hujan lebat mengguyur khususnya kota Solo dan sekitarnya, meskipun langit memotret bumi Solo tanpa henti, kilat tadi, cepret-cepret-cepret gitu ya, blitz tanpa henti, suara guntur sambar-menyambar tadi juga terdengar, yang kerasnya luar biasa, ditambah lagi ban truk yang pecah, bledos, ban terpol. Alhamdulillah kita masih diberi Allah kekuatan untuk menyelenggarakan majelis ini dan hadir di majelis ini. Alhamdulillah. Saya kira tadi mungkin yang datang cuma 50 orang, 60 orang. Tapi alhamdulillah nyatanya penuh juga ya. Berarti ini semangatnya teman-teman yang ngaji di Majelis Ar-Raudhah sudah terbukti. Hujan bukanlah halangan. Kilat bukanlah ancaman ya. Guntur tidak menjadi kita menjadi ketakutan, tapi justru menambah semangat insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Coba bareng-bareng ya. Enggak usah pakai rebana. Al-Madad. Al-Madad. Al-Madad ya Rasulullah. Al-Madad. Al-Madad. Al-Madad ya Habiballah. Al-Madad. Al-Madad. Al-Madad ya Rasulullah. Al-Madad. Al-Madad. Al-Madad ya Habiballah. Madad, madad, madad, madad, madad, madad, madad ya Rasulullah. Madad, madad, madad, madad, madad, madad, madad ya Habiballah. Madad, madad, madad, madad, madad, madad, madad ya Rasulullah. Madad, madad, madad, madad, madad, madad, madad ya Habiballah. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Rabbi بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. آمين. Itu saja sudah cukup insyaallah buat kita nurunkan guyuran hujan rohani yang 100 ribu atau 1 miliar kali lebih lebat dari hujan tadi. Pasti itu buat yang ngerti. Sen orang ngerti, opo ki madat madat modot, modot modot. Itu yang enggak ngerti, yang tidak suka, yang tidak mau paham. Tapi kalau yang paham semakin enak. Modot modot modot, semangat luar biasa. Kenapa? Lalu namanya aja ngomong Kanjeng Nabi. Kalau anak kecil, permen permen permennya ya Rasulullah, minta permen permen gitu ya. Al-madat itu karunia, madat itu karunia. Karunia dari mana? Karunia dari Allah. Cuman kita minta tolong kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tolong ya Rasulullah, apa-apa yang Allah berikan kepadamu, tolong berikan kepada kami. Karena yang diberikan Allah langsung kepada kita, dan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itu jauh berbeda. Allah kalau ngasih kita itu enggak seperti yang diberikan Nabi. Yang diberikan Nabi itu gede-gede. Kalau untuk kita, sak gede-gede di cilik. Makanya Josua, oh saya mau minta sama Allah, sebesar-besar karunia Allah yang Allah berikan kepadamu, wahai manusia, itu tidak bisa dibandingkan karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karunia yang paling kecil yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Makanya ojo gaya, jaluk langsung wae dumateng Allah, enggak usah lewat Nabi Muhammad SAW. Dul. Ya. Jangan gaya begitu. Setiap orang itu kan punya hadiah, betul? Misal jenengan minta hadiah sama orang terkaya di Amerika. Ya sama orang terkaya di Solo. Kira-kira banyak mana itu nanti? Atau orang terkaya di Saudi Arabia, orang terkaya di Malaysia, orang terkaya di Indonesia dibanding orang terkaya di Solo. Sama-sama ngasih, tapi yang diberikan oleh itu yang dari yang paling kaya sedunia tidak sama dengan yang paling kaya se-Solo. Lah yang kita peroleh langsung itu Allah ngasih sesuai dengan jatah hati kita, sesuai dengan jatah iman kita, sesuai jatah dengan ketaatan kita, sesuai jatah ketaatan, ketakwaan kita, padahal takwa kita, taat kita yang gladra, dongone yang lamun, ibadahnya yang penuh cacat. Oh makanya jangan gaya. Lah kita minta dari mana? Minta yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang Allah berikan kepada Rasulullah gede-gede, bukan kecil. Besarnya luar biasa. Gak bisa diukur. Sampai karunia Allah yang paling besar nanti yang buat Rasulullah puas. Yang buat Rasulullah puas. Ini yang kita pengen nih. Yang buat Kanjeng Nabi SAW puas adalah Rasul melihat seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Itu yang paling buat Rasul puas. Dan kita minta karunia macam-macam. Madad, madad, madad. Ya Rasulullah, kamu punya apa? Kamu kan banyak dapat hadiah dari Allah. Dapat ini, dapat itu. Nah, mbok tolong saya dikasih ya Rasulullah. Yang dari engkau ya Rasulullah. Bukan dari yang lain. Dari dirimu ya Rasulullah. Bukan dari yang lain. Lah kira-kira dapatnya banyak atau sedikit? Banyak. Nah saya mau nanya, tadi ini rasanya enak atau wenak? Wenak. Ketagihan atau biasa saja? Jadi Jumat Kliwon depan datang atau enggak datang? Oh, kalau ketagihan terus ngomong insya Allah tok kis ngapusi. Ya, datanglah haula wala quwata illa billah itu. Datang gitu ya. Yang ditanya itu bukan kehendaknya Allah. Kalau kehendaknya Allah, insya Allah. Saya nanya kehendaknya jenengan sekarang nih. Jenengan berkehendak datang atau tidak? Berkehendak. La haula wala quwata illa billah. Tapi hanya Allah nanti yang memberikan kekuatan, Allah memberikan kesempatan. Itu tadi kurang lebih makna madat yang saya dapat di pengajian ini. Dan sejujurnya ucapan yang saya ucapkan tadi, seumur saya belajar belum pernah saya mendapatkan yang seperti itu. Nanti Habib Muhammad biar jelaskan. Kira-kira beliau pernah dengar gak model begini nih? Yang mirip tadi ya, kira-kira pernah belum? Nanti biar sambung menyambung. Siapa tahu beliau juga dapat yang lain lagi. Dikit-dikit tapi barokah. Nah, Habib Husin tadi kenapa kok menyampaikan beliau ini kan tidak sering bicara. Malam ini bicara rodok panjang. Ya, tapi belum panjang. Saya ingin beliau bicara yang lebih panjang lah lagi. Kenapa beliau bicara tentang masjid kuno? Saya minta sama teman-teman dari waktu itu sudah kan minta perhatikan masjid di kampung masing-masing. Karena ada yang namanya pencuri masjid. Maling kok maling masjid? Maksudnya maling masjid itu bagaimana? Ngerayah. Maksudnya ngerayah bagaimana? Mengambil alih. Mengambil alih bagaimana? Masjid yang mendirikan orang NU, masjid yang membiayai orang NU, lah kok dipek sama orang lain. Terus orang NU membuat tahlilan, yasinan, maulidan, solawatan, di situ kok dilarang lah? Larang. Na'udzubillah min dzalik. Kadang sampai ada tulisan di depan masjid-masjid tertentu ya. Kadang ada tulisan, alhamdulillah masjid ini steril dari pembacaan maulid. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga enggak ada yang seperti itu. Tapi menurut kabar burung yang sahih ada, untung enggak di Solo. Di mana? Wallahu a'lam. Rahasia. Ya, itu rahasia. Semoga udah dicabut lah. Yang jelas bukan di Solo dan sekitarnya. Enggak. Lalu terus di mana? Wallahu a'lam. Rahasia. Kenapa Habib Husain prihatin seperti itu? Ini keprihatinan banyak orang ya. Banyak masjid-masjid NU, masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang masyarakat sekitar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ujuk-ujuk datang satu orang, ya toh? Datang satu orang, baru masuk, ya kok delalah tuh ya, masyarakatnya rodok pinter, ya, ketoan titelnya banyak, atau duitnya banyak, langsung dimasukkan jadi pengurus. Ada enggak yang model begitu? Begitu jadi pengurus, bahkan langsung diangkat jadi ke ketua. Imam masjid ki ngimami petang puluh tahun hurung jadi ketua. Lah kok wong anyaran jedul langsung jadi ke ketua. Ki sing gladrah sing milih apa sing dipilih? Yo kabeh. Ya. Jadi kita tuh kalau milih pemimpin itu yang paling ngerti gitu. Yang ngurusin masjid itu yang paling ngerti, yang hidupnya di masjid, yang namanya takmir masjid ki yo takmir ki amara yu amiru ta'mir, memakmurkan. Namanya makmurkan masjid yang hidupnya di masjid. Makanya kritik saya untuk pengurus-pengurus masjid, jenenge pengurus masjid kok ora salat nang masjid ki yo aneh. Pengurus masjid kok enggak ngurusi masjid. Lah kita jangan sampai milih ya pengurus-pengurus masjid NU orang-orang yang bukan NU, wis ora usah dipilih. Enggak usah dipilih, tidak usah toleransi tepos liro dengan orang-orang begitu, enggak usah. Tepos lironya, yo mesemo, singapio, akhlako, santuno, sopano, pengurus, no. Paham maksud saya? Ya, tegas. Ini masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak bisa diotak-atik oleh siapapun. Kiblatnya kok kurang miring, ben. Rosah diiring-iring ke. Ya, kiblat kurang miring dikit, gak jadi masalah. Belajar ilmu fikih. Kalau semua kiblat harus diluruskan, jenengan tiap sholat kudu ngepasti kiblat. Makanya Indonesia ini gak usah repot. Pokoknya kiblatnya mana ngadep ke barat, selesai. Oh ke barat kurang pas, ora popo. Islam ki gampang, ora diangel ah? Angel. Ngergen sholat kan ngepaske, itu sholatnya kapan? Tuku kompas dipaske sik. Kurang derajatnya kan re? Repot. Ad-din yusrun. Agama itu mudah. Jangan dibuat susah. Jangan disulitkan. Wong masjid udah bagus-bagus, akhirnya kiblatnya dimiringkan, dimiringkan akhirnya tempat untuk sholatnya jadi berkurang banyak, sehingga tidak bisa menampung jamaah sebanyak mungkin. Padahal kalau tetap lurus seperti aslinya, itu memang mungkin tidak tepat seperti ukurannya, tetapi dalam kaidah fikih masih itu menghadap kiblat, sholatnya sah dan sempurna, tidak kurang satu apapun. Jenengan lihat kalau ke Masjidil Haram itu, wong saya itu umroh 2 kali. Orang sholat ngarepe Ka'bah, sing pas tenan ki yo akeh sing ora. Serius. Kalau enggak percaya silakan berangkat ke sana, buktikno dhewe. Amin gitu ya. Depannya itu ya Ka'bah. Jarak kira-kira 10 meter ya Ka'bah. Hotel-hotel di sekitarnya itu kan sekeliling Ka'bah. Apa yo pas tenan? Yo ora melengse-melengse sithik. Agak enggak pas sedikit, itu tidak jadi masalah. Lah wong adone Indonesia kok degawe perkara. Waduh iki, Solo ki aduh. Sukarjo ki ya, aduh, cukup menghadap ke barat. Gitu aja kok repot. Lah kadang kok wong NU ya melu-melu. Dah, kita ini buat yang gampang-gampang saja. Saya itu gelo kalau lihat masjid kuno terus diutak-atik sama orang-orang yang enggak kuno. Sing gayane modern. Orang kuno itu siapa? NU, itu orangku. Kuno tapi pinter. Makanya masjid kuno itu dirasakan nikmat di hati. Betul atau betul? Ya nikmatnya luar biasa. Kenapa nikmat luar biasa? Ngapunten jih, yang nyumbang modelnya gak seperti saya, gak seperti jenengan. Kalau saya dan jenengan ini kan model-model duitnya raceto. Jujur. Kita ini uangnya gak jelas. Ya. Apalagi negara kita ini, bangsa yang kita cinta ini, Masya Allah, jujur saja. Negara kita ini utangnya banyak atau sedikit? Banyak. Lah utangnya riba atau enggak riba? Riba. Lah berarti jenengan itu dapat subsidi hasil riba atau enggak riba? Riba. Berarti kalau beli premium riba atau enggak riba? Mumet toh. Enggak cetok listrik dan sebagainya. Artinya uang kita ini hukumnya masih Subhat, kalau orang dulu itu kalau mau nyumbang masjid, yen ora halal tenan enggak disumbangkan. Enggak punya uang halal, tidak. Satu rupiah sing penting halal tenanan. Kalau kita kan sing penting akeh. Sopo sing nyumbang? Dek, ora apa-apa gorene. Wis ora halal ya ora apa-apa. Sing penting akeh. Lah itu loh bedanya masjid kuno. Silakan. Sekarang atau mumpung ini saya mumpung ingat ya. Untuk contoh aja Masjid Tegal Sari. Masjid Tegal Sari itu pembuatan batu botolnya itu enggak boleh pakai kotoran binatang. Padahal orang bikin zaman dulu kan pakai pembakar apa bahan bakarnya itu kan seadanya. Kemudian pekerjanya sewaktu bekerja ya, kuli-kulinya itu harus dalam keadaan berwudu. Bayangkan juga masjidnya jadinya seperti apa. Belum lainnya ya. Belum lainnya mungkin yang kerja itu mandornya, muridnya yang ikut kerja, mandornya atau sahabatnya kiainya ini ikut, Kiai Sofawi ikut kerja tanpa mengharapkan balasan duitnya. Kebanyakan gitu. Yang kerja-kerja itu murid, jadi ya masjidnya rasanya lain. Kemudian juga arsitekturnya juga emang betulan. Emang betul digarap dengan roso, dengan zauk kalau misalnya. Tapi sekarang ini hampir semua masjid-masjid itu kalau bagian baratnya ada makam, itu insya Allah pendirinya pasti akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sekarang coba dilihat sholat tarawihnya berapa rakaat. Nah, tapi sekarang Masjid Agung sini sholat tarawih 20 rakaat dengan Quran, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan masjid-masjid yang lain yang miring jadi lurus, ini sekarang lurus. Masjid Agung lurus, yang masih miring insya Allah diluruskan. Karena miring itu konotasinya tidak bagus. Ya. Miring itu konotasinya tidak bagus. Anak kecil bikin garis, garisnya jadinya apa? Miring. Ya. Orang kalau jalan yang betul, jalan Shiratal Mustaqim, insya Allah disebut jalan yang lurus. Nah, jalan yang miring itu jalan yang serong. Nah, muradifnya apa? Sinonimnya miring itu serong. Serong kan tidak bagus. Contohnya suami si Fulana berbuat serong. Jadi mendingan yang lurus. Ya. Dan di zaman Rasulullah aja itu, kalau mau tahu bagaimana toleransi, bagaimana kemudahan, kelapangan Islam di zaman Rasulullah itu aja, mereka yang mendirikan masjid di bagian utara atau selatan Masjidil Haram, apa kiblatnya? Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblatun. Bayangkan kalau misalnya kiblat itu utara selatan ya. Ya, antara utara dan selatan kiblat berarti sah semua itu kiblatnya itu. Kemudian apa? Kita ini saya baru dengar lucu juga. Kan bumi ini kan bulat. Ya. Kan bisa jadi kita di atas, kiblatnya, Ka'bahnya di bawah. Kalau kita mau nyoba lurus-lurus, akhirnya kita lurus nyembah bintang, kembali ke umat-umat zaman dahulu, ya kan? Kemudian juga ada di bacaan iftitah sholat itu kan wajhatu wajhiya lilladzi lil qiblah lil ka'bah atau lilladzi fatharas samawati wal ardh. Saya wajhatu wajhiya, kami hadapkan wajah kami kepada yang menciptakan, bukan menghadapkan wajah kepada Ka'bah. Nah, ini doa ini juga selaras sesuai dengan ayat Quran yang bunyinya walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Ya. Milik Allah itu barat, timur dan barat itu milik Allah, dan kemanapun Anda memandang, memalingkan wajah Anda, maka disitulah Allah. Ya, alhamdulillah keluar juga ilmunya kan. Jadi tadi ya, suami Fulanah miring gitu ya. Ya, suami Fulanah miring, serong atau miring. Jadi kalau miring konotasinya tidak bagus. Ibu-ibu pengen miring atau lurus? Gak miring toh, Bu? Alhamdulillah. Saya lanjutkan dikit ya. Jadi dulu itu yang nyumbang aja hartanya betul-betul halal. Saya ambil contoh. Ketika Ka'bah terbakar. Dulu tuh Ka'bah sekelilingnya kan patung-patung besar. Ya toh? Pernah baca sejarah Ka'bah enggak? Belas. Saya juga belum, baru titik-titik, baru sedikit sedikit. Ka'bah itu dulu sekelilingnya adalah arca-arca patung-patung sesembahan orang-orang musyrik. Nah, orang musyrik itu kalau mau nyembah, mereka buat sesajen. Ya, buat sesajen. Nyembelih kambing. Kambing sembelih, sembelih kambing. Dulu kalau ada bayi lahir gitu juga. Orang musyrik kalau ada bayi lahir itu ya kekoh nyembelih kambing. Sama dengan kita. Cuman bedanya kambingnya kasihkan patung. Nah, maka Rasulullah kemudian mengambil ajaran ini. Kalau bayi lahir, nyembelih kambing, diambil oleh Rasulullah SAW. Cuman diganti, kasihkan fuqara wal masakin. Artinya Islam itu tidak menghapuskan kebiasaan yang baik. Yang baik ya diambil, eleknya dibuang. Nah, ini kan juga niru orang musyrik. Maka jangan ngomong tahlil niru orang Hindu. Kadang orang kan gitu-gitu kan. Raceto-raceto, ibu ya. Santai aja. Gitu aja kok. Repot. Ka'bah terbakar. Masyarakat kafir Quraisy rapat. Ini Ka'bah harus kita bangun kembali. Yang rapat orang-orang kafir. Yang waktu itu Islamnya Rasulullah SAW belum muncul. Rapat semua. Akhirnya sepakat dibangun. Cuman mereka minta bangun Ka'bah uangnya harus halal. Kalau tidak nanti kualat. Mereka takut kualat. Uang kafir di kualat. Uangnya sama di kualat karo Gusti Allah loh ya. Bangun masjid di haram, gue bangun. Kok enggak takut gua? Kualat. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya dibangun dengan uang halal. Nah, satu Mekah itu dikumpulkan yang uangnya halal betul, enggak cukup buat bangun Ka'bah. Makanya Ka'bahnya dipotong. Ka'bahnya dipotong. Cukup emang sakmono yang sampai sekarang ini. Hijir Ismail tidak ikut dibangun. Ya, tidak ikut dibangun. Hijir Ismail itu dulu bagian Ka'bah. Karena enggak cukup ya udah dipotong cuman segitu. Alhamdulillah berkat tidak dibangun kita bisa sholat di dalam Ka'bah. Kapan itu kalau kita sholat di Hijir Ismail. Nah kemudian dicontoh nih oleh para ulama dari zaman ke zaman. Kalau bangun uangnya harus halal. Satu itu. Kemudian yang kerja. Seperti dikatakan Habib Husin bin Anis tadi. Orang kerja untuk bangun tempat ibadah, pesantren, masjid, musola. Orang dulu tuh kalau ditawari job untuk bangun pesantren, senengnya luar biasa. Surga, surga. Bayangin surga, saiki duit. Jadi bedanya luar biasa. Mengabdi, betul-betul ngabdi. Ini pengajian, ini apa namanya masjid, ini tempatnya di zikir. Urun, mereka bekerja pagi, siang, sore, malam. Kalau pekerja zaman sekarang, ngapunten bos, ini jam 4 lewat, jam lembur, nambah gaji loh bos. Jadi bicaranya udah lain, bukan lillahi ta'ala ada hitungannya duit. Makanya ya itu boleh-boleh saja. Cuman itulah yang menyebabkan kekhusyuan, ke apa ya, rasanya. Rasanya masjid sekarang atau rasanya tempat untuk ibadah zaman sekarang dengan tempat ibadah zaman dahulu itu bedanya sangat jauh. Kemudian nawaitunya yang bangun juga lain. Orang dulu tuh kalau membangun tuh niatnya betul-betul tulus gitu ya. Niatnya itu dimatangkan dulu. Kalau sekarang banyak orang bangun, kalau misal saya bangun tempat ibadah masjid, kemudian dikasih tahu sama orang-orang, coba kasih tahu aja yang bangun Habib Muhammad bukan Habib Novel, mau enggak gitu ya. Kalau saya enggak mau, lah saya bangun aku saya ngetake duit aku kok saya jeneng Habib Muhammad misal begitu. Ini enggak ikhlas. Saya model begitu banyak atau sedikit? Banyak. Lah itulah yang menyebabkan masjid itu rasanya jadi kurang enak karena pelaku-pelakunya. Lah yang sholat juga beda. Orang dulu tuh kalau sholat ke masjid itu ya betul-betul nawa itu ibadah. Lah yang sekarang nih banyak kita ini kalau ke masjid bukan untuk ibadah tapi numpang pipis. Lalu ke masjid itu ke toiletnya bukan untuk ibadah. Itulah menyebabkan auranya masjid tidak seperti zaman dahulu kala. Cukup jelas? Kelihatannya wajah-wajah lapar dan ngantuk ini. Ya, sudah lapar, sudah ngantuk? Belum. Jam berapa tuh ini? Wih, 9:30. Jadi kita duduk dari mulai yang 8:30 sampai sekarang ini sudah 2 jam. Terasa atau enggak terasa 2 jam? Enggak terasa. Geringgingan enggak? Enggak ya. 2 jam tidak terasa. Sebagai penutup saya mau cerita dikit boleh? Nanti Habib Muhammad ngasih dikit sama saya ada tamu dari Semarang. Sedikit biar ngasih tambahan sepatah dua patah kata. Hah? Nah, enggak mau ngomong, Pak. Oh ya, jadi ngomongnya dengan diam, bun bun bun bun. Ya, dengan diam dan doa beliau begitu. Nanti Ibu Muhammad ngasih tambahan dikit ya. Yang terakhir, saya terima kasih kemarin hari Ahad sudah mau rawuh ke Masjid Agung dan sudah mau mendoakan ya. Yang belum sempat rawuh sudah mau mendoakan. Juga saya ucapkan terima kasih karena teman saya Pak Tarmin didoakan kemarin juga. Alhamdulillah sekarang sudah di kamar biasa. Beliau itu dalam waktu 3 hari memang ya rodo aneh, gagar otak kelas berat. Masuk ICU 3 hari kok masuk kamar biasa tanpa bantuan alat apapun dan sudah ingatannya itu 90% gitu ya. Karena jatuh waktu angkat-angkat meja menuju Masjid Agung gitu ya. Jatuh dari atas mobil gitu. Ya beliau kan di belakang. Jatuh kepala dulu, pendarahan di otak, gagar otak. Kata dokter nih gagar otak kelas berat, bukan kelas ringan. Kemungkinan setelah itu dioperasi, tapi alhamdulillah dalam waktu 3 hari sudah pindah kamar biasa, alhamdulillah sehat wal afiah. Itu berkat 15.000 yasin yang jenengan bacakan. Jadi kalau menurut dokter ya rodok enggak masuk nalar, enggak masuk akal. Memang kita memang orang-orang yang tidak mau pakai akal. Ojo mikir, garai mumet. Ya, mikir garai mumet, makanya biar enggak mumet ojo mikir. Dah, tadi kalau saya mikir ya mumet, makanya saya tinggal dulu ngurusi rumah tadi ini ujian dan lain sebagainya, saya tinggal ngurusi rumah. Kalau terlalu dipikir nanti pusing. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mulai hari ini saya resmikan mobil dagang Ar-Raudhah. Ya. Mas Siswanto, tolong mobilnya yang di rumah Semanggi dibawa ke Dewutan, diparkir depan, nanti kalau pulang teman-teman biar bisa lihat. Mobil dagang Ar-Raudhah. Kemanapun Anda berada, kalau lihat mobil ada tulisannya Ar-Raudhah seperti nanti di depan, silahkan didatangi, borong isinya. Ya, silahkan datangi, borong isinya. Itu nanti insya Allah hasilnya untuk kegiatan kita bersama. Jadi biar, saya mau ngajari saya, diri saya pribadi dan teman-teman, agar kita itu semangat bekerja. Bukan semangatnya minta, ya, semangatnya kerja dan kerja dan kerja. Yang terakhir, renungan untuk semua pengurus masjid. Tolong nanti ini sampaikan ke tingkat nasional yang bisa melanjutkan suara saya. Renungan. Saya lihat di sebuah stasiun televisi ada sebuah masjid yang antri. Saya enggak menyebutkan nama masjidnya. Antri pembagian korban. Betul? Nah, kemudian ada kasus yang meninggal dunia. Memang meninggal dunia itu ajal. Itu takdir. Cuman kan judulnya meninggal ketika ngantri sembelihan korban. Begitu kan? Ya, begini loh ya. Islam itu tidak pernah menyuruh umat Islam ngantri. Islam itu tidak pernah menyuruh umatnya minta. Makanya seburuk-buruk kita yang memerintahkan dulur-dulur kita ngantri yo tak kei. Berarti kita akan merendahkan saudara kita sendiri. Ya, jangan sampai saudara kita itu tangannya di bawah. Makanya para sufi baca maka kitab Ihya Ulumuddin, itu mereka kalau mau ngasih orang itu yang nerima tangannya suruh di atas. Tanganmu biar di atas, saya yang ngasih di bawah saja. Karena enggak mau saudaranya itu rendah. Nah, seharusnya bagaimana kalau kupon bisa dibagikan ke 1000 orang, kupon bisa dibagikan ke 500 orang. Lengedum kupon iso kok ngedum dagingnya ra iso lah kebangetan. Ngedum kuponnya bisa ya dagingnya dibagikan toh ya, dikirimkan toh ya. Kirimkan tuh daging ke rumah-rumah, bagikan, jangan didatengin, bahkan tulis, kami menolak orang yang datang. Kami menolak orang yang datang, kenapa? Sudah kami bagikan per tingkat kelurahan. Kelurahan ini sekian, sudah ada di situ nanti Pak RW-nya yang ngurus keluarganya sekian, sekian, sekian. Kalau enggak sanggup bagi, saya siap membagikannya, repot. Coba kalau untuk Solo, misal kita diserai, ngedum gitu siap atau enggak siap? Ngetum paling gampang, ngetum pakai mobil keliling, plung, selesai. Itu yang kebagikan. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena semangat kita itu untuk taat, untuk mendapat pahala yang terbesar itu kurang. Ini introspeksi untuk diri saya sendiri loh ya. Dan untuk semua teman-teman saya yang bergerak dalam bidang dakwah, jangan biarkan orang lain mengantri untuk menerima sesuatu dari kita. Tapi kitalah yang ngantri, dodoki rumahnya, nunggu. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiya anhu. Beliau itu tiap malam keliling ke warga Madinah begitu. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad radhiyallahu anhu. Tiap malam keliling mendatangi rumah-rumah warga Madinah, menyerahkan sedekahnya ke mereka semua. Bukan nunggu didatangi untuk diberikan sedekah. Saya ke Palembang, mampir ke rumahnya, diminta mampir ya, ke rumahnya salah satu orang terkaya di Palembang. Sugihe Pol. Zakatnya itu kalau saya enggak salah waktu itu 7M. Zakatnya itu 7M, itu 2,5%-nya 7M. Jadi kalau 100%-nya berapa? Situngan dewe mumet aku. Ya, 7M. Tapi tidak ada satupun orang yang ngantri terima zakat di rumahnya. Beliau begitu mau masuk bulan suci Ramadan, semua ustadz yang beliau kenal dikumpulkan. Kemudian tuh Pak RW di kampung-kampung tuh dikumpulkan, diundang. Beliau ngomong sama ustadz-ustadz tersebut, wahai ustadz, saya orang bodoh. Ini pembukuan perusahaan saya semua, ini bendahara saya, ini sekretaris saya. Tolong kamu yang ini semua pengen tahu, ini terbuka pembukannya. Tolong kamu yang hitung zakatnya, nganti kleru, somben, sing ditakai Allah, awakmu duaku. Kalau nanya zakatmu kok keliru, saya udah nyuruh ustadz-ustadz yang ngitung, ya ustadz yang keliru gusti. Jadi kalau sampai saya dituntut sama Allah, ya kalian yang bertanggung jawab. Tolong dihitung. Ini bukan milik saya, ini milik fuqara wal masakin. Itu ada golongan-golongan yang berhak dan bisa menerimanya. Hasilnya setelah itu langsung keluar angkanya, terus didumkan, diantar ke rumah masing-masing. Siapa yang antar? Tim yang dibentuk. Nih buat tim berapapun biayanya, pokoknya diantar. Datanya ada. Kampung ini, kampung ini, kampung ini. Lah kalau ustadz sama Pak RT, Pak RW bisa buat data, kalau saya jadi presiden gak bisa buat data, ya saya kebangetan. Nanti tahun 3000 Masehi, Bu, jangan khawatir. Ya, saya harus punya data rakyat saya itu yang gak mampu siapa. Itu harus punya data dan saya akan perintahkan nanti yang namanya pejabat-pejabat negara datangi rumahnya. Silaturahim, serahkan sendiri. Setuju? Ini kok setuju-setuju begitu? Biar hilang ngantuknya. Saya prihatin ya, prihatin kalau terjadi seperti itu. Jangan ada lagi ya, usahakan kita bagikan entah itu fitrah, entah itu kurban, langsung datangi ke rumahnya. Jangan ngomong aku kesel, niat urip neng dunyo kudu rekoso, biar nanti bahagia di akhirat. Saya serahkan waktu pada Habib Muhammad. Nanti terakhir ada satu tawaran dari saya, yang berminat silahkan nanti beli di depan. Saya dititipi buku yang menurut saya bagus untuk dimiliki oleh setiap ahlu sunnah wal jamaah. Memang harganya agak mahal, itu bukan tulisan saya ya. Harganya agak mahal, ada 3 buku. Rata-rata per buku harganya Rp75.000. Saya buat sama rata aja. Itu ada yang 80 lebih, ada yang 73. Jadi saya buat sama rata, harganya Rp75.000. Stoknya terbatas, nanti kalau habis saya akan ambil lagi ya. Dikirimi teman saya dari Surabaya. Ini penting untuk dimiliki. Nanti saya tunjukkan. Saya ambil dulu sementara Habib Muhammad biar ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Jadi saya didawuhi sama Habib Novel untuk nerangkan masalah kata-kata madad. Jadi memang kata-kata madad ini di dalam dunia keilmuan menjadi perdebatan antara golongan lurus dan golongan miring. Jenengan pun mudeng napa dereng niku? Yang lurus yang seperti apa sudah paham ya? Yang miring yang gimana juga sudah paham. Jadi kalau golongan lurus itu senang mengucapkan kata-kata madad. Tapi kalau golongan miring itu menganggap yang mengucapkan kata madad hukumnya apa kira-kira? Musyrik itu termasuk kata-kata favorit dari golongan miring. Kenapa? Karena dianggap meminta dengan menggunakan kata madad itu tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata madad, al-madad itu artinya permohonan untuk meminta. Jadi kalau al-madad ya Allah, mohon kepada Allah. Al-madad ya Rasulullah, itu mohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-madad ya waliyallah, itu mohon kepada para wali. Seperti kata Syekh Lillah. Kata Syekh Lillah ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Atau ya Habibana Ali Syekh Lillah. Kata-kata Syekh Lillah itu juga berarti sama, yaitu permohonan kepada wali yang disebut namanya untuk meminta anugerah yang diberikan Allah kepada para wali tersebut. Kenapa? Para wali itu sekalipun sudah meninggal, tidak boleh kita katakan para wali itu mati, bahkan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu yang berjuang di jalan Allah, baik berjuang itu dengan harta, tenaga, atau yang lainnya, atau ilmunya, maka sesungguhnya ketika mereka itu meninggal, tidaklah dikatakan mereka itu mati, akan tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhannya dalam keadaan diberi rezeki terus menerus. Itu artinya yang namanya minta kepada wali, sekalipun walinya hidup, sekalipun walinya sudah meninggal, itu adalah salah satu poin penting daripada pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi namanya minta. Maka yang namanya madat-madat tadi, seperti kan tadi Habib Husin sudah memberikan perumpamaan duit, Beb Novel Permen. Kalau saya perumpamaan yang terjadi pada diri kita sekarang ini, orang yang kelaparan terus di dapur sudah ada nasinya. Jadi kalau ngomong al-madad, al-madad secara langsung padha kayak seperti ngomong ayo segone endi, ayo segone endi. Jenengan kalau tambah dingin tambah lapar kan? Tambah lapar apa enggak tambah lapar? Nah, jadi berhubung jenengan sudah tambah lapar, cukup bab madad itu intinya seperti orang yang kelaparan minta nasi. Mudah-mudahan nasinya juga cepat keluar. Amin Allahumma. Amin. Ternyata bab doa nasi aminnya paling banter, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya harus berdiri biar ibu-ibu bisa lihat. Ini ada 3 buku yang disodorkan ke saya. Buku ini sangat menarik. Saya kan penulis Ahlul Bid'ah Hasanah, mana dalilnya ya. Tapi saya senang kalau ada teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mau berkarya sebanyak mungkin. Yang megang kamera, tolong kameranya paskan wajah saya dulu. Biar wajah ganteng saya ditonton seluruh dunia. Ya Kak Seto. Ini tolong di zoom nih. Yang pertama buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Ya. Bukunya seperti ini. Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Penerbit pustaka pesantren. Pengarang Syekh Idahrom. Pengantarnya perlu dicatat ya. Pengantar Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kemudian di belakang ada yang berikan komentar-komentar. Di antaranya adalah Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Kemudian Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin MA, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kemudian termasuk tadi ya Profesor Dr. Agil Siraj, Said Agil Siraj sendiri. Yang kedua, buku yang berjudul Ulama Sejagat Menggugat Salafi Wahabi. Ya, Ulama Sejagat Menggugat Salafi Wahabi. Pengantar sama Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Mundhir Tamam MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Di belakang di sini ada komentar-komentar dari ulama-ulama. Di antaranya dari Kiai Haji Munzir Tamam, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jakarta. Kemudian Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kemudian Profesor Dr. Ali Ghoma, Ulama Besar Al-Azhar sekaligus Mufti Mesir. Kemudian Al-Muhaddith Profesor Dr. Abdullah Al-Ghimari, Guru Besar Ilmu Hadith di Universitas-Universitas Maroko. Dan juga Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali, Dai Internasional di Timur Tengah asal Mesir. Kemudian satu lagi berjudul mereka memalsukan kitab-kitab karya ulama klasik. Ya, memalsukan. Sama juga pengarangnya dan pengantarnya sekali lagi Profesor Dr. K. Haji Said Agil Siroj MA dan seterusnya. Nanti yang berminat bisa cari di depan ya. Nah, sedikit masukan. Siapa yang punya Al-Qur'an terjemahan dari Saudi Arabia? Ini tolong untuk semua teman yang menonton siaran langsung ini, tolong sampaikan pesan saya ini kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat, para kiai, para pembesar, tolong sampaikan pesan saya ini kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat dan sampaikan kepada pengurus Nahdlatul Ulama di pusat dan semua orang-orang yang bernafas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Telah terjadi ya, penambahan-penambahan pada Al-Qur'an yang dibagikan cuma-cuma, terjemahan bahasa Indonesia yang dibagikan cuma-cuma oleh pemerintah Saudi Arabia, warnanya merah. Di situ ada penambahan catatan kaki. Kan dibilang itu terjemahannya Departemen Agama ya. Saya punya Al-Qur'an terjemahan dari Departemen Agama. Saya cocokkan catatan kakinya. Di situ ada penambahan yang jauh berbeda, yang dari Saudi ditambahkan akidah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi akidahnya Al-Mujassimah. Akidah yang seseorang itu menyamakan Allah punya tubuh seperti manusia. Yaitu ketika diantaranya memberikan catatan kaki tentang ayat kursi. Ya, tentang ayat kursi. Kursi dibahas. Awalnya persis di bawah itu seperti punya depak. Tapi di akhirnya, menurut pendapat yang sahih, bla bla bla bla bla bla, silahkan baca sendiri. Nah, itu yang tambahan pendapat yang sahih ini bukan milik depak. Saya menjadi sangat sedih. Kenapa? Karena Departemen Agama kita ini diambil namanya, dicatut namanya, mengeluarkan sesuatu yang sebetulnya tidak seperti itu dianggap keluaran Indonesia. Itu bukan milik Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan milik bangsa kita ini, tapi kok dicatut, ditambahi katanya ini milik bangsa kita. Ini kan suatu pemalsuan yang luar biasa, bukan lagi memalsukan kitab-kitab, bahkan terjemahan Al-Quran keluaran depak sudah dipalsukan, ditambah-tambahi yang bukan dari aslinya. Makanya yuk semua sadar, ya, kemudian mulai mengkritisi dengan santun, jangan dengan cara-cara yang tidak baik. Bil hikmah wal mau'idhatil hasanah, sampaikan kritis ini enggak benar yang begini, ini tidak betul, ini suatu yang salah. Lebih baik keluarkan sajalah terjemahan Al-Qur'an menurut teman-teman yang dari Saudi, boleh-boleh saja, tapi jangan pakai nama Departemen Agama Republik Indonesia. Cukup jelas? Ya, cukup jelas. Terima kasih banyak, semoga manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dengan niat kesembuhan untuk semua yang sakit, hajat untuk semua orang yang minta hajat, dan doa untuk semua orang yang menitipkan doa, terutama yang menitipkan dalam bentuk tulisan di depan saya ini. Semoga semuanya terwujud, semuanya sembuh, semua mendapatkan apa yang diinginkan dan bahkan lebih dari apa yang diinginkan. Al-Hadzin ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.